Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du, fa ikhwati billah, wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan memulai kembali kajian kita setelah kita melalui hari-hari yang penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Barakallahu fikum. Di hari kurban dan ayyamu tasyrik. Ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari di mana kita bisa menikmati makanan, minuman, bahkan sekian banyak permainan sudah kita barakallahu fikum nikmati. Dan juga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu waktu penyegaran yang sangatlah cukup bagi kita, barakallahu fikum, untuk menyegarkan pikiran dan hati. Maka insyaAllah mulai malam hari ini, kembali kita fokus, kembali kita, barakallahu fikum, semangat lagi dalam menggali, mempelajari dan memahami ilmu agama ini, ilmu yang mulia. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Tayyib. Sebagaimana kebiasaan. Iqra'u kullukum. Ahsantum barakallahu fikum. Zadakumullahu hirsan wa amalan wa ilman. Allahumma amin. Tayyib. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babu man at'ama akhan lahu fillah. Bab keutamaan orang yang memberi makan saudaranya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Sulaiman Abu Rabi'. Sulaiman di sini adalah Sulaiman bin Daud Al-Ataki, menggunakan ain. Ain ta kaf ya Al-Ataki. Sulaiman bin Dawud Al-Ataki, Abu Rabi' Az-Zahrani Al-Basri. Sulaiman bin Dawud Al-Ataki, Abu Rabi' Az-Zahrani Al-Basri. Thiqatun. Beliau rawi yang terpercaya. Walam yatakallam fihi ahadun bihujjatin. Walam yatakallam fihi ahadun bihujjatin. Tidak ada seorang pun yang berbicara buruk tentang beliau memiliki argumentasi yang kuat. Nah, artinya orang-orang yang mungkin mencacat, menjarah Sulaiman bin Daud Al-Ataki, andai kata ada, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, mereka tidak punya argumen, tidak punya hujjah yang kuat. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Menunjukkan ada kasus di mana seorang rawi atau seorang alim yang dia dijarah, yang dia dicela, dicacat, tapi itu semua tidak secara ilmiah. Ya, tidak dengan argumen. Barakallahu fikum. Nah, tapi dengan apa? Al-tifiyah. Perasaan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Qala haddathana Jarir ibnu Abdul Hamid. Jarir ibnu Abdul Hamid Ad-Dabbi. Menggunakan dad. Ad-dabbi. Dad. Kemudian ba. Kemudian ya. Ad-dabbi. Nah. Jarir bin Abdul Hamid Ad-dabbi. Abu Abdullah. Ar-Razi. Al-Kufi. Al-Qadhi. Thiqatun sahihul kitabi. Thiqatun sahihul kitabi. Beliau rawi yang thiqah dan kitabnya sahih. Barakallahu fikum. Na'am. Sehingga mengumpulkan dua babat. Dhabtus sadr wa dhabtul kitab. Ya. Kekuatan hafalan dan barakallahu fikum keautentikan kitab atau buku yang mengumpulkan hadis-hadisnya. Nah, itu sebaik-baik cara mengumpulkan ilmu. Ya. Dihafalkan dan dicatat dengan catatan yang benar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Mereka juga para ulama mengatakan bahwa al-asl fi dhabti dhabtul kitab. Hukum asal kuatnya seorang rawi itu berasal dari kitabnya. Nah, barakallahu fikum. Hukum asal. Baik. Menunjukkan barakallahu fikum ahamiyatul kitabah. Pentingnya untuk menjaga tulisan dari ilmu yang kita catat. Ya. Nah. Salafun salih terdahulu terkait dengan yang namanya kitabah, mereka sangat perhatian. Jadi pelajaran itu ditulis, barakallahu fikum, setelah ditulis mereka adakan mukabalah. ya, membandingkan catatan tadi dengan teman-temannya satu majelis. Barakallahu fikum. Naam, ketika terjadi ikhtilaf, perselisihan, mereka tashih mana yang benar. Barakallahu fikum. Naam. Setelah itu baru didobet. Naam, dipatenkan ini yang benar. Gitu ya. Naam. Itu pendahulu-pendahulu kita terdahulu. Buku catatan itu sangat urgen bagi mereka, sangat penting. Sehingga sangat-sangat menyedihkan, prihatin, miskin kalau ada para penuntut ilmu saat ini yang sembarangan dengan catatannya. Ya, nah. Habis taklim, barakallahu fikum, catat, tapi habis itu dia tidak memperhatikan catatannya. Barakallahu fikum, ya, terpencar-pencar. Nah, sering sekali atau beberapa kali kita mendapati, barakallahu fikum, buku-buku catatan para thalabah. Nah, mungkin dalam sidak-sidak juga sering teman-teman mendapatkan ini catatan fawaid si fulan, si alan, enggak dia jaga. Nah, enggak dia lindungi. Barakallahu fikum. Baik. Ya, kayak kertas koran begitu. La haula wala quwata illa billah, miskin. Ya, para talabatul ilm yang tidak mencatat atau yang tidak menjaga catatannya, miskin. Aqulu miskin haula. Miskin antum. Kalau sampai menyia-nyiakan buku catatan, tidak dijaga dengan baik. Barakallahu fikum. Naam. Ayyib. Ya. Buku catatan itu barakallahu fikum sangat bernilai tinggi. Khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau antum mau tahu. Ya. Buku catatan itu lebih berharga daripada barakallahu fikum mobil mewah atau motor gede yang mahal. Nah. Sehingga kami ingatkan kepada para thalabah untuk merubah perilaku yang seperti itu. Buku catatan itu benar-benar dia jaga. Melebihi dia menjaga barakallahu fikum jam tangannya yang mewah. Melebihi dia menjaga barakallahu fikum uangnya. Benar-benar dia jaga. Nah, itu baru orang yang menghargai ilmu. Yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Baik. Wa man yu'adzim syiar Allah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah tanda ketakwaan hati. Nah, sehingga orang yang tidak menghargai ilmu, yang tidak menghargai catatannya, kerdil hati antum. Miskin. Ya, nah, betapa kecil hati anda. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga, barakallahu fikum, para talabatul ilm harus punya pola berpikir, punya perilaku untuk menghargai dan mengagungkan ilmu. Nah, saya harapkan setelah malam ini tidak ada lagi catatan-catatan yang tercecer, yang berserakan di mana-mana. Ya, dijaga dengan baik. Barakallahu fikum. Nah, itu adalah harta kita dan harta kaum muslimin. Sangat bernilai. Barakallahu fikum. Nah. Qala An Laith, dari Laith ibnu Abi Sulaim. Laith ibnu Abi Sulaim Al-Hafidh mengatakan Sadukun ikhtalata jiddan. Saduqun ikhtalata jiddan. Dia ini adalah rawi yang saduq, tapi mengalami barakallahu fikum kekacauan dalam hafalannya di akhir-akhir umur beliau. Walan yutamayyaza hadithuhu. Walan yutamayyaza hadithuhu. Dan sayangnya, hadis-hadis beliau tidak bisa dibedakan. Artinya tidak bisa dipilah. Hukum asalnya kan beliau rawi yang shadduq. Riwayatnya itu dihasankan. Kalau kita bisa memilah, mengklasifikasi. Mana riwayat dia ketika masih bagus hafalannya, mana riwayat dia setelah dia pikun. Setelah dia rusak hafalannya. Itu cara menghadapi atau menyikapi rawi-rawi yang dikatakan mukhtalit. Dan ikhtilatnya itu parah. Caranya kan dipilah. Dengan cara melihat murid-murid dia. Mana yang meriwayatkan setelah dan sebelum. Before and after. Ya. Sebelum dan setelah. Qablu wa ba'du. Nah, itu para ulama. Mereka kerja keras. Ada bukunya. Nah, barakallahu fikum. Mereka kumpulkan rawi-rawi yang mukhtalif. Mereka klasifikasi. Ini yang meriwayatkan sebelum. Ini yang meriwayatkan setelah. Itu enak. Tapi ada beberapa rawi yang tidak bisa dipilah-pilah. Dan tidak bisa dipilih-pilih. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Karena data yang berkaitan dengan hal itu barakallahu fikum tidak ditemukan atau sulit untuk dicari. Sehingga tidak bisa diklasifikasi. Ini yang setelah apa yang sebelum? Dan itu terjadi pada Laits Ibn Abi Sulaim. Itu makna dari ucapan Al-Hafidz walan yutamayyaz hadithuhu. Tidak bisa dipilah dan dipilih hadis-hadisnya mana yang sebelum, mana yang setelah. Akhirnya apa? Ya sudah. Para ulama memukul rata. Ya, hadis-hadisnya Laits Ibn Abi Sulaim dilemahkan. Karena tidak bisa dipilah-pilah. Nah, sehingga ketika bicara dengan hadisnya Laits Ibn Abi Sulaim, mereka mengatakan dhaif muttarib atau mukhtalit. Karena Laits dia mukhtalit. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. An Muhammad ibni Nashrin. Dari Muhammad ibnu Nashr Al-Hamdani Al-Kufi. Muazzin Muhammad ibni Al-Hanafiyyah. Muazzin Muhammad ibni Al-Hanafiyyah. Al-Hafidh mengatakan makbul. Al-Hafidh mengatakan makbul. Ai intubi. Maksudnya diterima riwayatnya kalau ada mutaba'ah. Kalau ada yang menguatkan. Artinya kalau tidak ada penguat, maka hukum asalnya layyin. Ya. Nah, makbulun intubi wa illa falayyinun. Itu istilah Al-Hafidz secara khusus. Dalam takrib. Nah, dia diterima kalau ada yang menguatkan. Kalau tidak ada yang menguatkan, hukum asal riwayatnya lemah. Paham? Nah. Barakallahu fikum. Bagi yang tidak mengerti istilah ini, itu yang akan berakibat fatal. Dan itu terjadi pada sebagian mukharrij wa muhaqqiq al-kutub. Nah, bahkan ya cukup terkenal. Ya, ini sering diingatkan Syekh Mukbil. Nah, ada orang-orang yang memang punya barakallahu fikum beberapa hasil karya, tahqiq atau takhrij kitab, kitab hadis, sayangnya dia tidak mengerti istilah al-hafidz tadi. Nah, sehingga ketika al-hafidz mengatakan makbul, ya berarti diterima, dihasankan sama dia. Ya. Nah, padahal tidak ada penguat barakallahu fikum yang menguatkan hadis tadi, harusnya kan lemah. Nah, tapi karena ketidaktahuan akhirnya dia hukumi dengan secara bahasa makbul artinya badi diterima, padahal itu ada sesuatu yang muqaddar dan itu dipahami oleh barakallahu fikum orang-orang yang belajar ilmu hadis. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. An Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn al-Hanafiyah itu Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Dia ini putranya Ali bin Abi Talib, tapi bukan dari jalur Fatimah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi dari jalur Bani Hanifah. Makanya dia dinisbahkan pada kabilah ibunya. Barakallahu fikum. Naam. Dia lebih dikenal dengan Muhammad ibn al-Hanafiyah. Tabi'iyun fiqah. Dia seorang tabi'i yang fiqah. Barakallahu fikum. Naam. Kunyah beliau adalah Abul Qasim. Barakallahu fikum. Naam. Dari situ sebagian para ulama terkait dengan permasalahan penggunaan kunyah Abul Qasim ada beberapa pendapat. Di antara pendapat mereka membolehkan penggunaan kunyah Abul Qasim barakallahu fikum setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Karena menurut pandangan mereka, larangan tersebut ilahnya adalah iltibas. Khawatir terjadi barakallahu fikum kesamaran, ya, dan barakallahu fikum kesalahpahaman. Nah, barakallahu fikum. Ingin lebih jelas pembahasan masalah ini bisa dilihat dalam kitab Tuhfatul Maulud Ibnu Qayyim. Barakallahu fikum. Hal itu pernah terjadi ketika Nabi di pasar ada orang yang manggil, "Ya Abul Qasim." Rasul noleh. Bukan kamu, Abul Qasim yang itu. Nah. Maka Nabi sejak saat itu mengatakan, "Tasammi bismi wa la taqtani bi kunyati." Silakan menggunakan namaku, tapi jangan pakai nama kunyahku. Nah, barakallahu fikum. Itu terjadi ketika beliau masih hidup. Dan yang menguatkan kalau itu diperbolehkan setelah beliau meninggal, dari sahabat Ali bin Abi Thalib sendiri, beliau pernah bertanya kepada Rasul dari jalannya Muhammad bin Hanafiyah. Nah, Rasul, kalau jenengan sudah meninggal nanti, bolehkah aku menamakan anakku dengan nama jenengan dan kunyahnya kunyah jenengan? Ya. Nah, idza wulida li ba'daka usammihi bismika wa ukanni bi kunyatik. Kalau saya punya anak lagi nanti cowok, ikhwan, laki-laki, bolehkah setelah panjenengan tidak ada lagi, bolehkah saya kasih nama Muhammad dan kunyah Abul Qasim? Maka harus mengatakan na'am. Nah, barakallahu fikum. Dan di kalangan para sahabat ada puluhan anak-anak para sahabat yang namanya Muhammad, kunyahnya Abul Qasim. Seperti di antaranya putranya Abu Bakar, Muhammad bin Abi Bakar, Abul Qasim kunyahnya. Nah, jadi sebagian mereka berpendapat barakallahu fikum terlarangnya kunyah Abul Qasim, ya, itu ketika beliau masih hidup. Nah, adapun setelah beliau meninggal, maka boleh mengumpulkan nama dan kunyah beliau. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tayyib barakallahu fikum. Muhammad ibn Hanafiyah, salah seorang tabi'iyun siqah dan dikenal dengan barakallahu fikum kebijaksanaannya yang begitu luar biasa. Disebutkan oleh Imam Al-Mizzi dalam Tahzibul Kamal, waruya an Sufyan ibni Uyayna, diriwayatkan dari Sufyan bin Uyayna, qala sami'tu az-Zuhri yaqulu, kata Sufyan bin Uyayna, aku mendengar Imam Az-Zuhri berkata, qala rajulun li Muhammad ibn al-Hanafiyah, ada seseorang yang berkata, bertanya kepada Muhammad bin al-Hanafiyah, ma balu abika, ma balu abika, kana yarmi bika bimaramin wala yarmi fiha al-Hasan wal-Husain. Nah, kata Zuhri, ada orang yang bertanya kepada Muhammad bin Hanafiyah, apa yang ada di pikiran ayahmu wahai Muhammad? Ya. Yarmi bika fi maramin wala yarmi fiha al-Hasan wal-Husain. Dia melempar kamu dalam medan-medan yang berbahaya, maksudnya perang, maksudnya jihad. Kalau perang jihad, mesti ngajak kamu kan Muhammad. Tapi dia gak pernah ngajak Al-Hasan dan Al-Husain perang. Yang di kepala bapakmu itu apa? Wah. Ucapan ini, barakallahu fikum, entah memang ada niat untuk barakallahu fikum menyakiti hati Muhammad karena enggak suka dengan bapaknya, ya. Atau ada unsur provokasi biar Muhammad benci dengan bapaknya. Karena memang itu kenyataan yang terjadi. Ya, kalau masalah jihad, perang, kamu teruskan yang diajak Hasan dan Husain enggak pernah. Ayo, mikir. Ya, atau memang ya dia mengeluarkan ucapan itu secara spontan melihat keadaan yang ada, enggak ada niatan untuk niatan buruk. Tapi jelas ucapan seperti ini barakallahu fikum, ya. Nah, itu akan menimbulkan prasangka yang tidak baik. Ya, entah orangnya itu sengaja memunculkan itu atau tidak sengaja. Yang jelas akan ada stigma, akan ada barakallahu fikum tayyib rangsangan ke arah sana. Iya ya, bapakku kok kalau masalah bahaya-bahaya, aku yang diajak. Adik-adik gak pernah diajak. Atau kakak-kakak gak pernah diajak. Nah, barakallahu fikum. Tetapi sini Muhammad ibn Hanafiyah mengajarkan kepada kita, barakallahu fikum, sekali lagi, bagaimana menjadi seorang anak yang berbakti, bagaimana menjadi seorang anak yang berbudi, bagaimana menjadi seorang anak, barakallahu fikum, yang berprasangka baik dengan orang tuanya, terkhusus dalam masalah ini ayah. Kita mungkin sering mendapatkan kasus yang terjadi pada Al-Hasan pada Muhammad bin Hanafiyah. Ya, nah, mulai dari dibanding-bandingkan. Ya, nah. Antum kok ya kalah sama kakaknya antum, sama adiknya antum. Antum begini, antum begitu. Ya kan? Nah. Kadang orang, kadang itu muncul pertanyaan di benak kita sendiri. Ngapa ya Abi itu? Ngapa ya Umi itu? Perasaan seolah-olah sesuatu yang mengecilkan posisi kita. Kalau adik minta, sering dikasih. Gampang sekali. Kalau kakak minta, mbak minta, gampang. Tapi kalau aku minta dikit aja, enggak dikasih. Ya. Syaitan yang terus membisikkan. Ana yakin antum pernah merasakan yang demikian atau sebagian antum. Ya. Nah. Dari kecil sering dibanding-bandingkan. Maka kita belajar dari Muhammad Ibn al-Hanafiyah. Untuk menepis. Untuk membuang jauh-jauh. Pikiran-pikiran yang buruk tentang ayah kita. Tentang saudara kita. Atau pikiran-pikiran yang mengkerdilkan hati kita. Mengecilkan, barakallahu fikum, harga diri kita. Itu dibuang. Nah, seperti khutbah Jumat tadi, berusahalah berpikir yang baik. Ya, berusahalah husnudzon. Nah, berpikir yang positif, selalu memandang suatu perkara yang buruk dilihat dari sisi yang baik. Ya. Nah, barakallahu fikum. Itu yang diajarkan Islam. Ya, nah, Rasul sendiri mengatakan innama yujibuni al-fa'lu. Yang membuat aku kagum itu sikap optimis, bukan pesimis. Barakallahu fikum. Nah. Sikap yang barakallahu fikum membuat kita itu semangat, bukan menjadi lemah, lemas. Itu yang diajarkan Islam. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ana, kata Allah, inda dhanni abdi bi. Aku akan bersikap sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Nah, kalau mereka berprasangka baik, Allah akan bersikap baik. Kalau mereka berprasangka buruk, Allah akan bersikap buruk. Jadi baik dan buruk itu semua tergantung pikiran. Ya, nah. Apa yang kita pikirkan? Kalau kita selalu barakallahu fikum negatif thinking, berpikiran negatif, berpikiran buruk, yang terjadi benar-benar buruk. Tapi kalau kita barakallahu fikum selalu berusaha husnudzon, berpikiran baik, positive thinking, yang jadi adalah bagus. Nah, itu cara muslim berpikir. Pola pikir orang Islam itu seperti itu. Islam selalu mengajarkan umatnya untuk iyyaka wadhanna. Hati-hati kalian dari prasangka buruk. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan asar tadi. Apa kata Muhammad Ibn al-Hanafiyah? Barakallahu fikum. Kisah ini sering saya nukilkan ketika menyebutkan terjemah beliau, tapi di sini ada redaksi yang berbeda. Nah, kata Muhammad Ibn al-Hanafiyah, jawabannya sangat-sangat cerdas ya, juga sangat bijaksana. Nah, tidak ada yang di situ beliau rendahkan dan juga tidak merendahkan dirinya. Itu luar biasa. Kita kan kalau biasa dalam kasus seperti ini, imam kita akan merendahkan saudara kita. Oh iya, memang saudaraku itu lemah semua mereka. Kuat. Ya kan? Nah, makanya enggak pernah diajak perang. Nah, ya. Barakallahu fikum. Nah. Atau menyalahkan ayahnya. Iya, memang ayahku itu pilih kasih. Abi pilih kasih. Lebih senang sama adik-adik. Lebih senang sama kakak. Aku ini anak tiri, walaupun aslinya anak kandung, tapi kayak anak tiri. Ya. Atau yang terjadi barakallahu fikum, dia mengkerdilkan dirinya tadi. Nah, barakallahu fikum. Tapi Muhammad Ibn al-Hanafiyah memberikan jawaban yang singkat, cerdas, barakallahu fikum. Nah, tidak ada satupun yang dia pandang buruk di situ. Ayahnya tidak, saudaranya tidak, dirinya pun tidak. Itu baru top. Kalau kita mau belajar. Nah, apa kata beliau? li'annahuma kana khaddaihi wa kuntu yadahu. Li'annahuma kana khaddaihi wa kuntu yadahu. Fakana yatawakka biyadihi khaddaihi. Fakana yatawakka biyadihi naam an khaddaihi. Barakallahu fikum. Luar biasa. Cerdas sekali jawabannya. Apa kata Muhammad bin Al-Hanafiyah? Li'annahuma kana khaddaihi. Karena dua saudaraku itu Al-Hasan dan Al-Husain bagi ayah seperti dua pipinya. Wa kuntu yadahu. Sedangkan aku bagi ayahku seperti kedua tangannya. Nah. Tayyib. Fakana yatawakka biyadihi an khaddaihi. Dan ayahku menggunakan tangannya untuk melindungi kedua pipinya. Ganteng kan? Bagus sekali itu jawaban. Ya. Nah, dia tidak meremehkan dua saudaranya. Nah. Dia tidak merasa dianaktirikan oleh ayahnya. Dia merasa ditempatkan oleh ayahnya pada tempatnya. Ya kan? Ayahku menggunakan kedua tangannya untuk melindungi pipinya. Nah, kalau yang biasa anak ceritakan kan mata ya. Al-Hasan dan Al-Husain itu diumpamakan oleh beliau dengan kedua matanya. Barakallahu fikum. Tapi dalam riwayat Al-Mizzi dalam Tahdzibul Kamal disebutkan dengan barakallahu fikum dua pipi. Luar biasa jawabannya. Iya enggak? Nah, baru cerdas itu. Nah, sehingga ketika muncul pada pikiran kita bisikan atau orang-orang yang berusaha ya membisikkan pikiran tadi barakallahu fikum, entah memang ada niatan buruk atau tidak, cobalah berpikir seperti Muhammad bin Al-Hanafiyah. Paham ya? Nah, jangan kita bersuudzon kepada saudara-saudara kita ya, jangan pula kita bersuudzon kepada ayah dan ibu kita. Jangan pula kita mengkerdilkan diri kita. Nah, paham? Nah, cobalah untuk berpikir positif. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bagi kita-kita yang merasa dibegitukan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'ala dzikr. An Aliin qala, dari Ali bin Abi Thalib beliau berkata, la an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'aini min ta'amin ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'atiqu raqabatan. Kata Ali bin Abi Thalib, andai kata aku mengumpulkan beberapa orang saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku untuk menyantap satu sok atau dua sok makanan, artinya andai kata aku bisa mengajak makan teman, ya, mentraktir mereka. Barakallahu fikum na'am. Makan bareng. Ya. Barakallahu. Entah satu sok atau dua sok. Entah satu piring mie ayam. Atau satu piring bakso. Atau nasi goreng. Atau tau tek. Nah, ya, kalau diumpamakan pada masa saat ini. Itu lebih aku sukai daripada aku keluar ke pasar. Di situ aku cari budak. Aku beli dan aku merdekakan. Barakallahu fikum na'am. Tapi riwayat ini barakallahu fikum lemah ya, isnaduhu dhaif. Yang pertama penyakitnya adalah Laits Ibnu Abi Sulaim, dia mukhtaliq. Yang kedua tadi barakallahu fikum Muhammad Ibnu Nashr maqbul. Nah, barakallahu fikum. Tetapi al-ma'na barakallahu fikum sahih dari sisi fadilah it'amut ta'am. Ya, keutamaan memberikan makanan dalam Islam itu sangatlah besar barakallahu fikum. Nah, antum kalau bicara masalah kafarat itu mesti ada it'am uta'am. Iya enggak? Ya, kafarat sumpah, kafarat barakallahu fikum thayyib, puasa. Naam. Itu mesti ada it'am uta'am. Karena memang memberi makan orang lain itu sebagai bentuk kafarat dari dosa. Beri makan, beri minum. Nah, sebagaimana juga hadis seorang wanita nakal, ya enggak, yang memberi makan, memberi minum seekor anjing yang kehausan, itu menjadi sebab diampuni dosa-dosanya. Nah, jadi ngasih makan orang itu pahalanya besar. Apalagi kalau orangnya itu sampai minta makan kepada kita. Kalau enggak kita kasih makan, kelewatan. Dan bahkan Allah sangat marah. Dalam hadis qudsi riwayat Muslim, Allah mengatakan, ya fulan, tayyib, istat'amtuka falam tut'imni. Wahai fulan, aku pernah minta makan kepadamu, tapi tidak kamu kasih makan. Maka sang fulan tadi mengatakan, sang hamba tadi mengatakan, kaifa at'amuka atau ut'imuka, wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku ngasih makan engkau padahal engkau adalah Rabb alam semesta. Barakallahu fikum. Ama alimta anna abdi fulan istat'amaka falam tut'imhu. Maka Allah mengatakan maksudnya, tidakkah kamu tahu bahwasanya hambaku si fulan minta makan kepadamu tapi tidak kamu kasih makan. Nah, ketahuilah seandainya kamu kasih makan, maka itu akan benar-benar berharga di sisiku. Ya, jadi ngasih makan orang itu pahalanya sangat besar, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, sebagai bentuk kafarat dosa. Apalagi kalau orangnya itu sampai minta makan, ya. Jangan ditinggalkan. Barakallahu fikum. Sebisa mungkin kalau barakallahu fikum kita ada, kita kasih makan. Ya. Nah, tapi katawan ustaz, patungnya besar. Ya. Antingan di hidung, di telinga, bibirnya antingan ustaz. Minta makan. Mas, makan mas, lapar. Dua hari gak makan. Nah, itu manusia. Yang dalam hadis tadi apa? Anjing, ya, anjing. Dikasih minum. Ya. Nah, padahal anjing itu. Yang hadisnya itu mughallazah. Ya, itu beda kondisinya barakallahu fikum. Nah, baik. Dapat pahala. Ya, nah, pada saat itu kondisi itu barakallahu fikum, jangan lagi lihat casingnya dia. Ya, itu urusan dia sama Allah nanti. Nah. Kan kita sering mendapat ya anak-anak jalanan seperti itu sekarang. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu sisi barakallahu fikum thayyib kemanusiaan yang ditanamkan di dalam Islam. Barakallahu fikum. Paham ya? Nah, sehingga kalau kadang di Indomaret ada di mana orang kelaparan minta makan ya, tapi tampangnya kayak gitu barakallahu fikum, ya dibantu. Nah, thayyib, kasih belikan roti, sari roti, mari roti, sori roti. Nah. Ya, kasih. Ini mas. Nah, ya. Jangan kasih duit. Kalau kasih duit, khawatirnya apa? Disalahgunakan. Dibuat beli, mabok-mabokan. Kasih aja makanan. Dia lapar kan? Kasih makanan. Ya. Beliin roti, kasih minuman. Ini mas. Oh, makasih mas, makasih mas. Ya, ya. Nah. Paham ya? Kasih. Orang kalau minta makan, kalau sebisa mungkin barakallahu fikum, jangan kita tinggalkan. Nanti ditegur sama Allah. Hambaku si fulan minta makan. Allah tidak mengatakan dia bertato atau tidak bertato, beranting atau tidak beranting. Tapi hambaku si fulan minta makan kepadamu. Ya kan? Allah tidak mengatakan dia muslim atau bukan. Yang penting kalau ada orang minta makan, lapar, ya, maka tunjukkan jati diri seorang muslim. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Allah musta'an wa alaikiklan. Tayyib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu hilfu al-jahiliyah, bab perjanjian al-jahiliyah. Al-hilfu maknanya adalah al-mu'aqadatu wal-mu'ahadatu ala at-ta'adudi wat-tasa'udi wal-ittifaqi. Tayyib, al-hilfu adalah al-mu'aqadah, sebuah kesepakatan. Wal mu'ahadah, nah, sebuah barakallahu fikum kesepahaman, ya, kesepakatan, kesepahaman atau barakallahu fikum persetujuan. Nah, jadi sebuah kata sepakat dari beberapa orang, alat ta'adud, untuk saling bahu-membahu, wattasa'ud, untuk saling tolong-menolong, wal-ittifaq, dan barakallahu fikum, sepakat atau bersekutu. Nah, itu namanya al-hilf. Ya, jadi sebuah kesepakatan, kesepemahaman, barakallahu fikum, antara beberapa orang, untuk saling bahu-membahu, untuk saling bantu-membantu, untuk saling bersekutu. Nah, sehingga maknanya luas. Adapun hukumnya, ditafsir, dirinci, in kana alal fitan wal qital wasyar, fadzalika alladzi warada an-nahyu fil Islam. Nah, kalau kesepakatan, kesepemahaman dan persetujuan tadi dilakukan untuk menimbulkan fitnah atau peperangan, ya, barakallahu fikum, atau kejelekan, maka di situ ada di dalam Islam dalil-dalil yang melarangnya. Jadi sebuah kesepakatan, sebuah barakallahu fikum, na'am, sepemahaman, ya, na'am, kong kali kong. Paham ya, kong kali kong itu konotasinya biasanya negatif. Ya, kerjasama, sudah sepakat untuk sesuatu yang buruk. Barakallahu fikum. Nah, baik. Misal untuk menjatuhkan seorang akh. Ya, barakallahu fikum. Nah, sepakat. Nah, karena semuanya pada hasad dengan akh satu ini, barakallahu fikum, sepakat nih. Ya. Sakan satu, sakan dua, sakan tiga, sampai lima sakan sepakat. Gimana? Kita hancurkan kredibilitas si fulan. Ya, nah. Difitnah, barakallahu fikum, dihancurkan nama baiknya. Haram hukumnya, tidak boleh. Ya, kalau kesepakatan itu, barakallahu fikum, dalam hal kejelekan, dalam hal kezaliman. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Atau dalam biasanya juga perdagangan, ya, persaingan antara para tujar. Nah, baik, ada pendatang baru yang begitu cepat barakallahu fikum berkembang usahanya, wah jadi yang pedagang-pedagang yang lain iri hasad. Nah, kita hancurkan dia kerjasama, ya. Nah, kong kali kong tadi untuk menghancurkan usaha saudaranya. Haram hukumnya, enggak boleh. Ya, kalau kesepakatan tadi barakallahu fikum tujuannya adalah kejelekan. Nah, tayyib, wa amma in kana 'ala nasril mazlum wa silatil arham wa ma jara majrahu fa hadha mashru'un. Tayyib, tapi kalau kesepakatan tadi barakallahu fikum dalam hal menolong orang yang dizalimi, menyambung hubungan dengan keluarga dan kerabat, atau yang satu aliran dengan hal tersebut, maka itu disyariatkan. Nah, barakallahu fikum. Kesepakatan misal, barakallahu fikum. Tayyib, di kamar ini, ya, kalau ada yang tidak piket, sepakat kita semua ya. Nah, diapain enaknya? Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Mijitin teman sekamar ini. Nah, misal, ya, sepakat semuanya. Ya. Nah, agar dia tidak melalaikan tanggung jawab dia. Nah, kalau ada yang mengambil barang temannya tanpa izin, sepakat kita ya. Nah, gimana enaknya? Begini-begini. Paham ya? Jadi kalau kesepakatan tadi dibuat barakallahu fikum untuk menolong yang dizalimi, menyambung hubungan, ya, silatul arham. Kalau silatul arham ini biasanya barakallahu fikum untuk membuat seorang itu kembali kepada keluarganya. Ya, nah si fulan udah lama perang dingin dengan keluarganya, dengan pamannya, dengan sepupunya, macam-macam. Nah, jadi ada orang-orang yang sepakat, gimana kita buat, hah, ya, suatu siasat agar si fulan ini kembali hubungan baik dengan keluarganya. Nah, maka itu diperbolehkan barakallahu fikum. Sebagaimana kesepakatan beberapa orang-orang Quraisy yang mereka sudah kerjasama barakallahu fikum untuk apa? Untuk membatalkan perjanjian orang-orang Quraisy yang memboikot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Bani Hasyim keluarganya, ya kan? Nah, itu kan mereka sepakat semua untuk memboikot orang-orang yang bela Nabi Muhammad. Nah, barakallahu fikum. Tapi beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang lain setelah melihat kondisi ya keluarga beliau yang begitu mengenaskan, akhirnya mereka sadar ini kesepakatan yang zalim ini. Kita kerjasama nih. Gimana caranya agar apa? Kesepakatan ini menjadi bubar. Mereka membuat siasat. Ya, maka itu disyariatkan barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan itulah yang terjadi pada Hilf al-Jahiliyah. Kesepakatan-kesepakatan kabilah-kabilah barakallahu fikum di masa jahiliyah. Karena memang pada masa itu belum ada pemerintahan yang terpusat, ya kan. Masing-masing kabilah itu punya hukum sendiri. Jadi kayak pemerintahan sendiri. Barakallahu fikum. Ya kayak negara-negara kecil. Ya, karena belum ada negara ya, jadi masing-masing kabilah itu sudah kayak negara sendiri. Mereka punya aturan sendiri, mereka punya barakallahu fikum ketentuan sendiri. Nah, sehingga barakallahu fikum dengan kabilah yang lain, nah, bagaimana aturan mainnya dalam jual beli atau yang lainnya, mereka membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan di jahiliyah itu ada yang baik, ada yang jelek, ada yang positif, ada yang negatif. Barakallahu fikum. Nah, dan yang akan kita bahas nanti adalah contoh kesepakatan jahiliyah yang bagus, yang baik. Barakallahu fikum. Naam. Tayyiballahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana ceritanya? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ya, karena cukup panjang. Karena ini ada sejarah ya. Ada sisi historinya panjang. Naam. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.